dan sebaik-baik tauladan, sebaik-baik contoh bagi orang-orang yang beriman untuk berdoa kepada Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi kita waos sesarengan ibadah-ibadah yang agung dari rukun-rukun Islam itu dipenuhi dengan doa. Contohnipun sholat, kita lihat satu dulu, sholat. Sholat niku secara bahasa mawon artosipun apa? Doa. As-sholah niku artosipun doa. Dan memang di dalam sholat di antara yang kita baca adalah doa, termasuk rukun yang paling besar nggih menika maos surah Al-Fatihah, itu adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa. Wabillahi taufik. Di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud ugi doa, rabbighfirli, rabbighfirli, niki sing wajib, ingkang paling wajib utawi yang minimal kita mengucapkan rabbighfirli. Duduk di antara dua sujud, rabbighfirli. Rabbighfirli, rabbighfirli, doa. Ketika sujud disyariatkan memperbanyak doa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, keadaan dan posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Jadi di samping kita membaca subhana rabbiyal a'la utawi subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, niki ingkang wajib. Silakan memperbanyak doa sebanyak-banyaknya. Doa apa saja? Hanya saja kalau panjenengan menjadi imam yang melihat keadaan apa? Makmum. Kalau panjenengan sholat sendiri silahkan, dalam keadaan sujud banyak berdoa. Sebelum salam ugi disyariatakan doa. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doa saderengipun salam. Dan doa-doa yang lain. Intinipun menika setunggal contoh. Termasuk juga ma'asyiral muslimin ibadah siam, ibadah puasa. Para ulama mengatakan bulan Ramadan adalah syahrud du'a, bulan untuk kita banyak berdoa. Termasuk di akhir-akhir bulan Ramadan, ketika Aisyah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, amalan nopo, ucapan nopo, kalimat apa, doa apa yang saya panjatkan. Ternyata diajari doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rukun yang terakhir dari rukun Islam nggih menika al-hajj, haji. Semuanya doa. Syiar bagi jamaah haji adalah talbiyah. Seafdol-afdol doa adalah kalimat la ilaha illallah. Dan talbiyah niku maknanipun kalimat la ilaha illallah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak, sejak ihram sampai tahallul. Nalikanipun Rasul alaihi salatu wasalam wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Rasul alaihi salatu wasalam wukuf di Arafah. Wekdalipun dipun wiwiti nalika salat zuhur. Setelah salat zuhur asar dijamak, wukuf sejak zuhur sampai tenggelam matahari. Kirang langkung gangsal jam. Kurang lebih 5 jam Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat tangan beliau memperbanyak doa kepada Allah, memohon kepada Allah. Cobi dipun penggalih ndonga ngantos pinten jam? 5 jam. Kurang lebih demikian. Padahal Rasul alaihi salatu wasallam sampun dipun jamin dunianipun akhiratipun. Sampun dipun paringi jaminan pikantuk derajat ingkang paling tinggi, ingkang paling inggil menika wonten ing swarganipun Allah azza wajal. Berdoa selama itu nalika wukuf menghadap ke arah kiblat. Dan ini pemandangan yang luar biasa. Jamaah haji semuanya sama, mboten wonten bentenipun sing sugih karo sing ora sugih, pejabat utawi manusia biasa, semuanya sama memakai dua kain ihram, berdebu, bertanah, semuanya duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mboten-mboten bedane. Semua berdoa kepada Allah. Itulah hakikat kita semuanya, fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku tanggal 9. Nalika tawaf lan sa'i. Di antara yang disyariatkan ketika sa'i di Safa berdiri menghadap ke arah kiblat berdoa dengan doa yang panjang. Rasul alaihi salatu wasallam ketika sa'i di Safa dan di Marwah berdiri menghadap kiblat berdoa. Hukumnya pun sunnah. Tetapi kebanyakan jamaah haji atau umroh hanya sekedar lewat saja. Sampai di Safa ya balik lagi ke Marwah. Niki sah-sah mawon. Tetapi contoh yang terbaik adalah Nabi alaihi salatu wasallam di Safa menghadap kiblat berdoa dengan doa yang lama. Niku nalika sa'i. Tanggal 11, 12, 13 Yaumut Tasyriq. Ayyamut Tasyriq dipun syariataken balang jumroh. Jumroh yang pertama jumroh sughra, yang kedua jumroh wusta, yang ketiga jumroh aqabah. Masing-masing melempar 7 kali lemparan. Saksamunipun balang jumroh sughra 7 kali lemparan, Allahu Akbar, setiap lemparan bertakbir, maju ke depan. Di antara jumroh sughra dan jumroh kubra, Nabi alaihi salatu wasallam menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangan berdoa. Kata Ibnu Umar, dengan doa yang lama seperti membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah kalih juz setengah. Dua juz setengah. Kita membaca surat Al-Baqarah dua juz setengah, misalipun kalih jam. Atau sipun Rasul berdoa di antara jumroh sughra, jumroh wusta, kurang lebih seperti membaca surat Al-Baqarah. Demikian juga setelah melempar jumroh wusta menuju kubra, menghadap ke arah kiblat, berdoa sepanjang sebanyak seperti seorang membaca surat Al-Baqarah. Kata contohnipun ma'asyiral muslimin, ini hanya sekedar contoh. Ketika di Muzdalifah ugi mekaten, Rasul berdiri menghadap ke arah kiblat, saksamunipun sholat subuh di Muzdalifah, menghadap ke arah kiblat sampai menjelang terbit matahari. Doa semuanya, sedaya doa. Artosipun ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, contoh yang terbaik inggih menika Nabi alaihi salatu wassalam, selalu hidup beliau diisi dengan doa. Mila monggo ma'asyiral muslimin, di antara pelajaran penting dari bulan Ramadan ini adalah memperbanyak doa kepada Allah. Dan kita tutup dengan sebuah masalah ingkang penting. Doa apa saja silahkan, dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Indonesia, ketika di luar sholat. Akan tetapi sebaik-baik doa adalah manakala kita bisa menghafalkan doa-doa ini pun sinten Rasul alaihi salatu wasallam. Ini jaminan mboten salah. Nek ndonga kalih lafat-lafatipun Rasul, jaminan mboten bakal napa salah. Tetapi kalau kita dengan lafat kita kadang salah, kesleo, kecelepot, kan ngeten nggih. Karena kita dengan bahasa kita. Tetapi kalau kita doa dengan doa yang biasa diajarkan, dibaca oleh Nabi, maka ini mesti doa-doa yang mulia. Contohnya pun ya, satu buah doa saya tutup dengan doa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang di dalam doa ini terkumpul semua kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma aslihli dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslihli dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslihli akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Lima permintaan dalam doa ini yang ternyata mengumpulkan semua kebaikan. Allahumma ya Allah aslih li, perbaikilah untukku dinil ladhi agamaku alladhi huwa ismatu amri, perbaikilah agamaku ya Allah yang itu adalah keselamatanku. Nyuwun dumateng kepada Allah supados memperbaiki agama, memperbaiki iman kita, memperbaiki ilmu kita, memperbaiki sholat kita, memperbaiki agama kita. Allahumma aslih li dinil ladhi huwa ismatu amri. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan perbaikilah pula duniaku ya Allah, yang aku masih hidup di dalamnya. Mau tidak mau kita harus di dunia ini menghabiskan sisa umur, minta kepada Allah agar diperbaiki dunianya, dimudahkan rezeki engkang halal, dimudahkan rezeki yang tidak menjadikan susah hidup kita, baik untuk keluarga kita, barokah untuk anak-anak kita. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi. Kemudian wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Dan perbaikilah pula untukku ya Allah akhiratku, yang aku akan menuju ke sana, dan itulah negeri kekekalan. Jadi tiga ini minta diperbaiki, agama ni pun, dunia ni pun, lan apa? Akhirat pun. Kalau dikabulkan luar biasa, tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan untuk kita. Ada dua lagi permintaan. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Duh Allah kula nyuwun, sisa hidup kula teng donya menika dipun datosaken sebab tambahan kesaenan kangge kawula. Saya minta kepadamu ya Allah, sisa hidup ini adalah kebaikan untukku. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian adalah tempat aku beristirahat, bukan negeri kesusahan. Alam barzakh bukan kemudian menjadi tempat disiksa, tetapi betul-betul menjadi tempat istirahat dari capeknya, penatnya kehidupan dunia. Masuk ke alam barzakh, mendapatkan nikmat kubur, ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Tigang perkawis menika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, minta agar bisa dijawab. Kemudian dibuka kuburan, diterangi kuburan, dan dibukakan pintu surga, sebab surga sudah ada. Setiap bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Sudah ada surga itu. Dan roh orang yang beriman ketika masuk ke alam barzah, rohnya masuk ke dalam surga, walaupun jasadnya menjadi tanah. Dan nanti pada hari kiamat, tanah itu atau jasad dikembalikan lagi, bersatu kembali antara roh dan jasad, dan masuklah orang beriman ke dalam surga, rohnya dan juga jasadnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, niki salah satu contoh doa dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan sangat banyak doa yang beliau ajarkan. Monggo kita gunakan waktu kita untuk mempelajari apa yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Dan di akhir majlis ini kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma aslih lana, ya Allah perbaikilah untuk kami agama kami, perbaikilah untuk kami dunia kami, perbaikilah untuk kami akhirat kami. Ya Allah jadikanlah hidup kami yang tersisa ini menjadi sebab tambahan kebaikan, dan semoga Engkau jadikan kematian untuk kami adalah tempat untuk kita beristirahat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.